Yang di belakang, kita merapat ke depan sayang yuk. Kita goyang damai di sini. Yang suka India. Yeah. Terima kasih.